Mitra bisnis, pemberian bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM seiring keputusan pemerintah menaikkan harga BBM menuai pro kontra dan menjadi polemik berkepanjangan tentang siapa saja yang seharusnya mendapat penggantian kenaikan BBM ini dan juga apa ada solusi lain yang tidak rawan penyelewengan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Pandey Raja Silalahi. Pak Pandey, apa komentar Anda soal ini? Kita harus lihat sebenarnya bahwa pembantuan itu kan hanya merupakan bantuan yang bersifat sementara, ya enggak? Jadi bantuan yang bersifat sementara untuk menahan shock yang terjadi, ya, dari kenaikan BBM. Dan yang penerima itu, yang 15 selain juta itu, adalah 25% penduduk Indonesia yang paling rendah pendapatannya. Dan itu hanya akan menaikkan pendapatan mereka dalam setahun sekitar 2-3%. Tetapi itu sudah punya arti buat menahan shock yang terjadi dengan kenaikan itu. Tetapi yang perlu dilihat menurut saya itu bukan hanya satu-satunya, kan. Itu hanya untuk menahan shock, sesudah itu ada kegiatan yang diberikan ke masyarakat di daerah dan setiap desa untuk menggerakkan ekonomi ataupun menciptakan lapangan kerja. Ada dana itu, jadi jangan dilihat hanya satu bagian yang terpisah satu sama lain. Saya tidak mengerti sebenarnya memang karena timingnya pada penaikan harga BBM. Tetapi sudah merupakan kewajiban saya pikir negara untuk menciptakan social security, kan. Jadi ada yang dianggap masyarakat kita yang tidak kuat ataupun rentan menghadapi shock daripada kenaikan harga BBM. Sehingga itu perlu dibantu. Sebenarnya kan pemikirannya hanya demikian. Tapi Pak, terkait rencana program BLSM ini, banyak pihak juga mengatakan kalau hal ini akan menjadi sarana politisasi menjelang pemilu tahun depan. Bagaimana Bapak melihatnya? Begini saja, yang membagi itu siapa? Politisasi itu apa? Sekarang bagi mereka yang tidak setuju, saya hanya menganjurkan buatlah politisasi, mengatakan, menyatakan bahwa uang itu yang diberikan itu bukan uangnya SBY, bukan uangnya pemerintah. Tapi uang negara ini untuk menolong mereka yang seharusnya dilakukan, kan itu. Kan sedih kita melihat bangsa ini berpolitik berdasarkan prasangka. Berpolitik tanpa menyatakan sesuatu, tanpa bukti. Mengatakan kalau bantuan itu tidak efektif. Buktikanlah sebaliknya, kan. Kalau memang itu sudah ada yang menerima itu justru miskin, justru dari lumpuh, jadi cepat mati, menjadi malas. Dibuktikan. Kalau itu sudah dibuktikan, bolehlah kita mengatakan, kan. Karena kalau kita melihat itu, yang paling banyak memberi social security adalah negara yang kita sebut kapitalis itu. Pengeluaran Amerika untuk social security tinggi. Ini yang harus kita lihat kok yang jadi diribut. Nanti akan digunakan untuk kepentingan politik. Kontrol loh, sadarkan rakyatnya. Mereka yang menerima itu jangan tanya, seperti yang di pasar kemarin itu ada saya lihat di siaran TV, kan. Si ibu ini tidak mendapat bantuan, katanya, kan. Ya si ibu itu sudah punya lapak di pasar yang besar, kan. Lapaknya kecil, dia tidak tergolong miskin loh itu. Dia sudah mungkin orang menengah atas. Tapi karena kita anggap persepsi kita salah, pedagang di pasar itu orang miskin, kan. Kita sudah sabri. Jadi coba kita lihat. Ini tujuannya dan dikontrol, saya sependapat. Kalau dikontrol, tapi jangan dikontrol ikut DPR yang sudah sana, kan. Saya melihat memang pemerintah sekarang harus melakukan kampanye, bukan subsidi 80% diterima oleh orang yang mampu, kan. Kampanyenya sekarang, duit yang Anda terima itu adalah duit negara, kan. Kalau Anda berhak menerima tapi belum menerima, cepat laporkan misalkan ke RT atau telepon ini, kan. Bila perlu nomor teleponnya SBY itu, ya, yang untuk rakyat itu. Ya kan itu yang seharusnya kita jangan membangun negara ini berdasarkan prasangka lah, tapi berdasarkan sesuatu data atau fakta. Silakan lah. Demikian ekonom Pandey Raja Silalahi. Saya Wendy Lim.